bukan dukun sembarang dukun, tapi dukun asmara. Jaya Karta Group. Iya, baru ketemu lagi saya sekarang ini. Perkenalkan saya Jojon. Pernah berkuliah di Hong Kong. Oh, senganganya juga saya kuliah di sana bagian apa ini? Bagian Fakultas Hukum. Fakultas Hukum bagian Teknik. Fakultas Hukum bagian Teknik. Keluarnya under deal dong. Oh, gawat bener. Lupa, sorry. Aduh, memang kalau pengalaman tuh gak sia-sia saya rasa. Orang bertambah pengalaman, wah tambah hebat. Terkecuali otak gitu. Kalau otaknya melempem ya, pengalaman jauh juga tetap aja glosor. Aduh, ini Jakarta, waduh hebat Jakarta sekarang maju kelihatannya. Coba aja gedung-gedung. Bertingkat. Iya, segala sana sini tingkat. Memang kalau pembangunan tuh memang kalau betul-betul kompak, pembangunan dimajukan, waduh luar biasa. Kagum saya. Saya tinggalkan Jakarta ya sekian lama. Andai kata katakan saja saya berpuluh-puluh tahun lah di Hong Kong. Tapi yang namanya di Hong Kong saya cari gang nggak ada. Benar, sungguh mati benar. Tapi ngomong-ngomong kemana nih ya? Saya Jakarta ini saya udah kelilingin, temen saya nih nggak ketemu. Siapa namanya tuh yang orangnya bulat-bulat lah? Lupa tuh lu, lupa. Halo John. Ketemu. Dari mana aja nih? Siapa ya? Siapa sih? Temenmu yang dulu masa lupa. Siapa? Lupa suaranya, jangan lupa tongkrongannya. Benar. Tapi saya kalau mengenal orang dari suara dengan gerakan. Baru saya ingat, coba ngomong-ngomong. Lupa sama suaranya, jangan lupa tampangnya. Ya justru ini tampangnya cuman kelebat-kelebat aja nih. Sekarang saya mau tanya, coba bicara suaranya aja dulu saya mau tes. Jojon, jangan lupa, siapakah diri saya? Coba gerak. Suatu pertanyaan, siapakah diri saya? Ini saya berkawan lama dengan Anda. Nah, kalau nggak salah ini si Samsudin. Kamu jangan rubah Cahyono. Cahyono. Waduh. Ingat tau waktu yang dulu, Cahyono. Aduh, saya baru ingat. Nah. Dan soalnya apa saya bisa lupa? Bukan saya melupakan disengaja. Nah, ada faktor yang saya bisa melupakan Anda. Apa faktor apa, Jo? Loh, dulunya namanya Cahyono, kawan saya baik itu. Waduh, luar biasa. Kenapa sekarang sampai terang begini? John, yuk jangan nyindir. Berbagai-bagai obat untuk menyemburkan rambut saya ini sudah saya suburkan, tapi rambut saya tambah rontok, John. Sorry. Aku sengaja menjemput kamu di sini. Gimana kabar kuliahmu di Hong Kong, John? Waduh, soal kuliah ya boleh saja ditanyakan kepada orang-orang di Hong Kong yang pada kuliah di sana. Begitu saja. Mengenai pribadi saya mungkin tahu begitu. Soalnya saya tahu kecerdasan otaknya, Jojo. Nah, itu betul. Dulu di Jakarta aja cerdas, apalagi kuliah di luar negeri. Udah jelas orang juga bisa bicara kalau ditanya di sana. Kalau ditanya ya mesti tahu. Iya. Jojon kuliah di Hongkong sekarang sudah tingkat berapa, Jon? Gini Cahyono, kalau soal tingkat mungkin kita dilihat dari lamanya kita kuliah. Ya kan gitu kan? Betul. Saya tuh mungkin sudah kalau nggak salah 10 tahun di sana. Nah, tingkat berapa? Nah ini. Soalnya tingkat itu sesuai dengan kemampuan otaknya. Iya. Ada yang kuliah sunat 5 tahun sudah tingkat 5. Nah, itu. Ada yang kuliah 10 tahun hanya telat tingkat 3. Nah. Itu tergantung otak kecerdasan. Memang enggak salah lagi, tergantung otak. Jadi jadi saya 10 tahun ini jadi termasuk 2 tingkat begitu. Yes. Wah, kuliah 10 tahun cuma tingkat 2. Tingkat 2 atau tingkat berapa? Loh, tingkat ini. Walaupun tingkat 2 Cahyono, saya juga bisa merangkap, bisa juga ke tingkat 4. Begitu Cahyono. Kuliah itu tingkat itu bisa bermacam-macam. Loh, maksudnya enggak bermacam-macam. Maksud saya, pribadi saya walaupun di tingkat 2, saya bisa bertindak di tingkat 4. Begitu Cahyono. Jadi kalau Jojon tingkat 4, sebentar lagi sarjana dong. Loh, enggak usah dikatakan soal sarjana enggaknya gitu loh. Ini maksudnya. Enggak, Jon. Kalau tingkat 4 berarti Jojon sudah sebentar lagi sarjana dong. Iya, kalau kita lihat dari prakteknya kan gini. Iya. Dari tingkat 4 ya sebentar lagi ya sarjana lah gitu. Iya. Ini ya itu maksudnya gitu. Jadi saya ini ke tingkat 4 itu maksudnya kalau saya sedang asik di tingkat 2, ya kan kuliah itu, ya tenang di tingkat 2. Seandainya memang itu ada keperluan saya mau ke tingkat 4, tapi kondisi saya nih sedang capek, kayak sampai tingkat 3 juga gak apa-apa begitu. Oh, kamu berarti bukan tingkatnya, gedungnya yang bertingkat itu. Enggak, saya cuman lewat turun naik aja gitu. Nih, kuliah sekarang sudah saya mempelajari suatu ilmu-ilmu, Jun. Aduh. Soalnya ada pepatah. Jadi ilmu-ilmu tuh sekarang Cahyono sedang mempelajari. Mempelajari. Ilmu apa saja ini? Loh, segalanya. Negara kita terserah sama generasi mudanya. Aduh, betul. Generasi muda kita maju, pinter-pinter, dan kita sukseskan pembangunan. Itu yang diharapkan pemerintah. Iya. Betul, Cahyono itu. Jadi, John, saya kan sebentar kemarin itu ikut seminar. Oh, siapa? Seminar. Seminar. Seminar ilmu. Iya. Emang ilmunya tuh seminar ada. Jadi, jadi saya mengingat juga gitu. Saya seminarnya nggak di Jakarta, di Argentina, John. Aduh, Argentina? Seminar sama apa? Jadi, saya di Argentina itu harus mengetahui juga bahasa Argentina. Oh, jelas, Cahyono. Jadi, kita jangan mengikuti bahasa kita sendiri. Nggak laku, Cahyono. Jelas, tidak ada yang ngerti. Di Argentina, John, bahasa John. You tanya apa, saya tahu, John. Aduh. Ini baru mahasiswa betul. Jadi, saya kagum juga dengan pengalaman-pengalaman Cahyono ini. Pantes sampai terang itu jadi seolah-olah mengamati pelajaran ilmu. You lihat aja orang kalau rambutnya semakin habis semakin pinter itu orang. Iya, rontok karena karena kita berbanyak berpikir, maka sel-sel yang di rambut itu berkurang makanannya, terjadilah suatu akibat rontok. Oh gitu. Lihat profesor-profesor pasti kebanyakan rambutnya rontok, itu menandakan pinter. Aduh, Cahyono. Jadi begitu. Jadi sekarang saya boleh tanya dong sedikit-sedikit. Silahkan. Kira-kira di Argentina itu apa yang kira-kira menarik kepada ya masyarakat-masyarakat lainnya gitu? You tanya bahasa Argentina apa? Saya jawab. Sudah bisa menguasai? Terjemahkan, Cahyono. Jadi seandainya ada pertanyaan? Ada jawaban. Oh. Kalau gitu sudah ada persiapan ya. Kalau seandainya ini yang gampang aja supaya masyarakat tahu. Seandainya saya lapar, ingin makan. Bahasa ingin makan itu apa? Saya pengen makan. Argentina. Mereka tetar kuci. Kuliah Argentina. Mereka tetar kuci. Emang lain, setiap bahasa, setiap daerah tuh emang lain. Ayo tanya, seperti markete tarkuci itu baru denger saya. Ayo, Argentina. Sekarang begini, saya mau pulang. Tar sekenalur ketikimi. Panjang ya. Mau pulang. Tar sekamol, itu gak tahu saya. Ayo, tanya lagi. Terus kalau bagaimana? Pak, kemana Cahyono? Ah, itu gimana tuh? Sanu, Marta, atau Cahyono? Ah, Argentina. Bahasanya memper-memper Jepang ya. Oh gitu ya. Ah, sekarang saya mau ingat lagi, kalau makan apa ya? Bahasa Argentina nggak bisa diulang. Wah! Heran. Masa bahasa nggak bisa diulang? Kenapa nggak bisa diulang? Hmm. Suatu pertanyaan. Iya. Soalnya saya sendiri lupa. Bahasa mati-matian itu. Soalnya ngawur kok. Aduh, Cahyono. Tapi yang jelas, John. Hah? Sekarang saya tuh memperdalam suatu ilmu hayat. Oh, iya. Ilmu hayat. Ilmu hayat apa toh ilmu hayat itu? Loh, apa cuma artinya ilmu hayat kok? Nah, iya kan? Kita nggak usah bingung dan terlalu menuntun mengenai kita ilmu hayat itu. Ilmu hayat itu dibagi tiga macam. Oh iya, ya jelas dibagi tiga. Satu-satunya? Satu, ilmu hewan. Hewan. Ilmu hewan sudah jelas. Jelas. Mempelajari soal perhewanan. Iya. Kedua, ilmu tubuh manusia. Tubuh manusia. Nah. Ketiga, nah ini. Nah ini. Ilmu tumbuh-tumbuhan. Oh iya. Emang mencakup sekarang ilmu hewan itu terbagi tiga. Nah. Ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan, ilmu... Ilmu manusia. Manusia, ini. Jadi saya ingin mengerti juga. Termasuk ilmu tumbuh-tumbuhan itu bagaimana cara-cara? Suatu ilmu yang mempelajari seluruh tumbuh-tumbuhan. Apapun yang tumbuh itu kita pelajari. Itu tumbuh-tumbuhan, John. Iya, enggak termasuk ilmu pembangunan kan ya? Yang enggak, ilmu tumbuh-tumbuhan. Ya terdiri dari apa saja tuh dalam ilmu tumbuh-tumbuhan itu? Loh, itu segala sesuatu yang tumbuh. Oh, seperti iya. Kelapa tumbuh. Nah, itu ilmu tumbuh-tumbuhan. Landas. Terus kumis. Ini termasuk di tubuh manusia juga ada ya. Ada gunanya itu. Ya, itu tumbuh-tumbuhan kan, kumis kan tumbuh. Oh ya. Kumis tumbuh. Terus alis pun tumbuh. Ya itu tumbuh-tumbuhan juga. Oh gitu, itu di ini. Apa? Di atas alis. Kamu tuh nyindir saya terus. Biar ya. Saya buta gini jangan nyindir terus. Karena mungkin kurang ayah itulah. Kedua, soal ilmu hewan. Mempelajari semua tentang hewan-hewan. Loh, kenapa gajah di Sumatera kok ngamuk lah? Nah, sekarang saya minta pertanyaan. Saya juga pernah dengar, kenapa gajah dan harimau pernah saya dengar ngamuk? Di Sumatera? Hah? Nah, itu menurut ilmu hewan, karangan Narto Sabdo. Salah. Narto Sabdo itu ayam kulit, menyong. Ilmu hewan. Itu gajah kenapa ngamuk? Harimau juga ngamuk. Itu sebetulnya gajah itu musim kawin. Jadi pacarnya itu diserobot temennya. Oh, saya rasa itu bukan itu jawabannya. Wow. Jelas bukan. Kalau menurut teorinya Jojon? Kalau menurut teori saya, ya kalau macan ngamuk, orang lain tidak bisa menjinakkan lagi, itu lain. Nah, seandainya seperti binatang tuh kok sama dengan kita ya, bisa kawin apa segala macam, itu hubungannya sudah sama, ya kan? Tapi ini mengenai soal macan ngamuk dengan gajah ngamuk, itu saya rasa lain. Apa contoh? Faktornya bukan ke situ saya rasa. Wow. Itu mungkin ada salah satu binatang juga yang bisa dia ngamuk. Soalnya apa, John? Dalam penelaan saya sendiri. Iya, menurut pendapat John, pendapat saya, mungkin itu binatang gajah dan harimau kemasukan semut di kuping. Iya, John. Jadi... Sebab apa dia bisa ngamuk? Ya, karena kemasukan kuping. Kalau dia punya... Iya ya. Kalau dia punya tangan, nggak usah ngamuk, dikorek aja, no. Itu, no. Kalau gajah ngorek kupingnya pakai apa ya? Nah susah, tulalnya pengen kesedot tuh kuping. Harap aja. Iya, sekarang memang betul ditukar pikiran ini seneng ya. Iya. Ngomong-ngomong begini, Jan. Ngomong aja. Kok ngomong aja? Iya. Jojon sama Cahyono, teman akrab semenjak dulu. Iya, sekarang ketemu lagi. Aku sudah kenal cewek Jojon, cakep sekali, Jon. Nah, ini masalah semacam begini, Nok. Yang seperti saya ini di Hong Kong, bukan saya, ya istilahnya di sana tuh nggak seneng itu. Lu? Nggak laku saya di sana. Ada peribahasa, Jon. Ada peribahasa. Kita sebagai generasi muda, belajarlah terus tuntut ilmu sampai dimanapun. Iya, iya. Tapi kita menuntut ilmu tanpa pacaran kurang vitamin. Iya. Betul nggak? Vitaminnya ancur-ancuran. Jadi ada itu, ada gitu. Ini. Ada. Iya. Gue ya kalau ingat ke situ, ingat dulu. Kenapa? Ya sama-sama. Yang kita berdua habis ngelancong-ngelancong ke rumah. yang kita berduaan lari sampai ke sawah. Di belakang Hansip 3 orang. Aduh, ingat enggak dulu waktu kita pergi pasar malam? Yang dari belakang rambutnya panjang. Potongan tubuhnya kayak gitar. Kamu katanya, aduh ini Jon, selera aku, kamu kan bilang begitu. Begitu Yusuf itu begitu noleh, bibirnya keriting. Ditabur tuh. Aduh. Memang begitulah kalau orang menyaksikan orang dan melihat orang dari belakang begitu. Aduh, rasanya gimana gitu ya. Begitu saya saksikan, begitu saya suitin nengok, aduh, luar biasa saya, Nok. Abis-abisan itu muka. Aduh. Makanya kalau lihat perempuan tuh, you lihat dari depannya. You lihat segala sesuatunya. Iya. Jangan bibirnya keriting, lu sabet juga. Gengsi dong. Bukan gengsi lagi. Lunas sudah semua. Aduh, ya lah. Sekarang gimana, Nok? Gini. Enggak, kalau itu ya. Rumahnya di karet. Di karet. Ini dua macam loh karet tuh loh. Ada karet. Nih di karet Jakarta, Nok. Iya di karet rumahnya. Gedung putih gitu rumahnya. Yang kira-kira jam 8 sepi. Nah, cocok di karet rumahnya. Di karet situ? Iya. Oh, nanti dulu ah. Gawat. Emangnya tempat apa di situ? Lo bukan tempat apa, itu tempat peristirahatan. Aduh. Dia ngasih alamat saya di karet situ. Jangan mau, Cahyono, jangan. Di habis duit nggak karuan. Pokoknya ngomongnya begini tuh cewek ya. Mas, rumah saya di karet. Rumahnya cat putih. Terus depannya ada pohon kamboja gitu. Atau itu udah jelas, Cahyono. Anak kuntilan. Ini apa namanya? Kuntilanakan. Iya, betul. Sungguh mati saya udah pengalaman. Pengalaman gimana? Waktu lewat Bogor, saya Bogor lewat begitu kira-kira jam 2. Saya nggak tahu ya siapa yang mau telaah daerah situ kan. Sekarang saya lagi enak-enak ter begitu. Wah, ilo itu cewek selangit, Cahyono. Bener-bener. Malam-malam lagi ya. Udah gitu, dingin. Kita ke jarak 100 meter, tangan udah gini ngelambai aja gitu. Berarti kan tanda-tanda dengan kita. Iya, iya. Waduh, ini ada apa nih perempuan? Begitu kita turunkan gas. Pelan sekali begitu sampai depannya. Jadi enggak ngomong apa, cuman mesem aja. Mau kemana, Dek? Gitu. Mesem aja tuh anak. Cuman kedengeran resahnya aja gitu. Dek mau kemana sih? Gitu. Terus tindakan Jojon? Ya jelas, saya nggak mau ambil risiko lain lagi. Angkat aja, buka pintu. Waduh, asik deh. Yang saya herannya tuh, Cahyono. Pintu belum dibuka, udah aja di dalam. Nah ini dalam, Cahyono. Ini Cahyono. Jon! Jadi itu cewek belum dibukaan pintu. Tahu-tahu itu perempuan sudah ada dalam mobil. Sudah ada dalam mobil, Nok. tapi saya nggak ambil pikiran apa-apa, anggap aja dia pintar. Iya. Terus mobil jalan. Soalnya gini, Cayono, sekarang ini nggak laki nggak perempuan, sama kepinterannya. Loh, betul. Saya ambil risiko ke situ aja, udah. Bawa deh. Uh-uh. Bawa. Belum bawa dulu. Begitu itu, pan tadinya saya di depan, saya kedipin supir aja, pir, ke belakang. Itu. Terus aja kita ke belakang, nggak? Ah, dia terima dengan senang aja, ya nggak? Itu yang namanya di belakang saja. Tindakan Jojon? Aduh, gak bisa ngomong apa-apa saya di situ. Nah, terus? Terus terang, cuman lihat ke muka, emang muka si aduh Cahyono. Langit ya? Aduh, di bawahan langit, bener. Bener, Cahyono. Kok di bawah langit? Iya. Terus? Udah gitu, Cahyono. Saya penasaran kan? Saya tanya aja. Dek, mau pulangnya kemana sih? Di situ, Mas, katanya. Di depan situ. Di depan mana ya? Saya bilang gitu. Itu kan ada warung. Nah, dia baru mulai bergerak. Itu kan ada warung di pinggir jalan. Oh iya. Ah, di situ, di belakang situ. Enggak, masih di sebelah sana. Saya bilang enggak usah ngomong warung dong kalau masih di sebelah sana ya. Terus saya bilang, ah dari situ dekat. Ah, itu dekat. Nah, di situ ada pohonan. Uish. Iya, ada pohon. Saya tenang aja. Ada pohon apa? Saya rasa pohon kembang di depan rumahnya gitu. Oh iya, iya. Sebab itu pohonan di depan saya, depan rumah saya. Oh gitu. Pohon apa ya? Itu pohon waru. Mulai tadi 100%, 50% turun terus itu. Jadi voltase turun ya? Nah, turun. Ya. Dengan cara mendadak. Ya. Dan saya penasaran lagi. Nah, terus? Ingin saya meyakinkan, betul-betul yakin, saya pegang. Dan diam, tetap diam, Cahyono. Mas, jangan gitu, ah. Kata gitu. Itu kan di depan ada supir. Alah, supir biasa. Saya bilang gitu. Saya pegang itu. Saya anehnya lagi, begitu saya pegang ke tempat ini, pantatnya sini ya. Itu dia nggak duduk, no. Ngangkang begitu, no. Sama tempat duduk kursimu? Iya, di jok itu ngangkang. Saya pegang kakinya juga ngangkang, no. Cahyono di situ, saya empat depannya, Cahyono. Yang namanya saya ngobrol sambil nangis di situ, Cahyono, di mobil saya. Begitu Mas sudah di tempat sini aja, gelap, Cahyono. Gelap, begitu gelap ya. Dibukain sama klak, silahkan kalau mau turun. Saya bilang nggak usah ngomong apa-apa lagi, saya bilang terima kasih aja. Dia bilang, Mas, sini mampir dulu. Nggak usah, saya gitu. Saya juga. Nggak taunya tempatnya tempat apa, John? Cahyono, bener-bener Cahyono. Apa? Di situ kayak komplek, Cahyono. Oh, komplek perumahan. Perumahan matamu. Oh, barangkali itu loh, perumahan rakyat, Prumnas. Aduh, nggak Prumnas, Prumnas nggak ada di situ. Komplek ukuran 1 meter lebih di situ. Halo, Cahyono. Di situ dia turun nggak pakai apa-apa lagi, nggak pakai ninak, Cahyono. Dia jalan begini aja lurus. Kakinya kena tanah nggak? Nggak ngelangkah, Cahyono. Begitu turun dari mobil nggak sampai ke tanah, dia jalan. Aduh. Supir saking gugup-gugupnya, itu setir dipelintir aja tuh. Mobilmu terus jalan kemana itu? Nggak tahu, nggak kemana-mana, orang muter aja di situ. Aduh, saya tanya supir saya, kenapa ini muter terus? Saya bilang, dia bilang apa katanya, jalanan cuma satu-satunya katanya. Ukuran bulat, dia bilang begitu. Aduh, pengalaman saya sampai ke situ, Cahyono. Tapi ini jangan sampai begitu loh, Nak. Nah, kalau ini ceweknya begini, John. Jangan, kamu orangnya suka nafsu aja, ceweknya begini. Lihat dulu, pegang telapakannya. Sekarang gitu gak usah malu-malu ketemu perempuan yang negor kita sama-sama baik. Pegang telapakannya. Iya, saya kasih tahu aja. Kalau ini bukan cewek kuntilanak, John. Rumahnya itu di karet, bukan karet kubur. Alah, kalau udah di karet-karet gitu, udah pegang aja telapakannya, biarin. Rumahnya di bendungan dekat karet. Tuh, gitu. Apalagi di bendungan. Yang namanya bendungan air? Itu kan ada desa bendungan hilir itu loh. Oh, bendungan hilir? Iya. Dekat karet? Iya, dekat karet. Masih termasuk tetangga sama dia? Jangan, Cahyono. Kita bukan gak percaya sama perempuan, udah sabet aja tuh. Enggak, ini ceweknya bagus kok, betul. Telapakan kaki tuh pegang aja. Biarin sendal ke bawah sedikit, gak apa-apa. Dia ceweknya begini. Hah? Bagus, jalannya baik. Cuma dia punya keahlian bisa terbang, John. Pokoknya perempuan di Jakarta gak ada yang bisa terbang, terkecuali film Supermain. Itu film apa? Supermain. Supermain? Iya, yang begitu terbang itu kan Supermain namanya. Superman. Hah? Superman. Oh, bukan si Supermain. Si Superman, terkecuali itu. Kalau cewek bisa terbang? Waduh, jangan. Jangan, sumpah bener, no. Itu menandakan apa itu? Liwatin aja menandakan, itu jelas seperti saya. Pengalaman saya. Oh, jadi kalau cewek bisa terbang tuh bukan ya? Bukan, sekarang gini aja. Ya, sering begini, John. Hah? Mas, aku kak loncat dulu. Begitu. Itu jelas, cucunya kuda. Bener. Masa cucunya kuda? Ya siapa yang ketawa hahaha terkecuali kuda? Iya. Yeah. Tapi kita enggak usah khawatir. Iya. Yeah. Pokoknya kita cek dulu, kita berdua ke rumahnya, yuk. Oke. Okay. Yeah. Saya nggak percaya, harus cek dulu. Cek dulu. Huh? Kalau nanti you lihat cakep, you jangan iri hati sama saya. Ambil. Jojon bagian melihat telapak tangannya atau telapak kakinya? Hah? You cek dulu telapak kakinya ya. Huh? Nanti kalau saya lihat tongkrongannya, you cek telapak kakinya. Ya. Tapi loh, saya telapak kaki. Ya. Kamu? Saya lihat dari kejauhan aja. Wow, enak di kamu, enak di saya dong. Kenapa? Enak aja, saya ngapain telapak kaki doang. Enak aja, pokoknya begini aja batasnya. Saya dari sini ke bawah, dari pusar ke bawah. Udah, ngeceknya. Jojon dari pusar ke bawah. Ya. Saya dari pusar ke atas. Ke atas. Nong, situ. Enakan yuk, oke deh berangkat yuk. Ya, ayo. Duluan.